Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini di hari-hari yang Allah pergulirkan di antara sibuknya bergulirnya waktu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan juga bahwasannya majelis ilmu adalah suatu ibadah yang sangat besar pahalanya, bahkan dibanding jihad. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan untuk berperang, maka ini perintahkan yang pertama kali kepada pasukan agar mendakwahkan dahulu kaum tersebut. Jikalau kaum tersebut mau menerima dakwah mereka, dakwah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, maka tidak terjadi berperang. Maka ilmu didahulukan sebelum berperang, dan itu adalah bagian daripada jihad. Bahkan lebih dikedepankan dibanding jihad itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya, sungguh jika melalui engkau seseorang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Bagaimana dalam hadis yang sahih ya, dari Nabi SAW. Dan ilmu adalah satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita di negeri akhirat ya, yaitu pulang ke kampung halaman kita, yaitu jannah. Karena manusia diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah. Maka pulang ke kampung adalah pulang ke mana? Ke jannah. Pulang ke jannah, bukan pulang kampung ke neraka, ya. Maka hakikat yang pulang kampung sebenarnya adalah kampung di mana Nabiullah Adam alaihi salam, bapak kita yang pertama, diciptakan di sana. Maka ini adalah salah satu-satunya thariqah, jalan, wasilah agar kita bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita mengetahui nanti prinsip yang kedua ya. Kita akan masih membahas tiga hal yang mesti dipelajari dan diamalkan oleh kita semua ya. Apa bedanya empat kewajiban yang sudah kita pelajari dan tiga hal yang akan kita pelajari? Tiga hal yang akan kita pelajari bukan sekedar hanya diketahui dan dipelajari, tetapi juga diamalkan. Ya, itu bedanya. Kalau yang empat kewajiban itu adalah empat kewajiban yang perlu kita pelajari dan kita mengetahuinya, sedangkan tiga hal yang akan kita bahas yang sudah kita mulai pekan lalu, ini adalah tiga hal yang mesti kita ketahui dan diamalkan. Ya, kita sudah membahas bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, ya, dengan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan pekan lalu, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kita hanya untuk main-main saja, tidak hanya untuk sekedar makan dan minum sebagaimana binatang ternak, tidak hanya sekedar makan dan minum, hidup kemudian meninggal dan tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, kemudian yang telah memberikan rezeki kepada kita berupa kehidupan, berupa makanan, minuman, dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti akan kita ketahui di poin terakhir yang prinsip pertama, ya. Bahwasanya prinsip pertama itu yang pertama yang akan kita bahas, ya. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, annallah khalaqana wa razaqana. Yang kedua, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang ketiga, walam yatrukna hamalan, dan kita tidak dibiarkan begitu saja, ya. Tetapi apa? Yang keempat adalah bal arsal ilaina rasula, siapa yang taat kepada rasul dakhala jannah, dan barang siapa yang taat yang bermaksiat kepada rasul dakhala annar, ya. Ini prinsip pertama. Empat hal tadi itu masuk ke prinsip pertama, ya. Prinsip pertama itu adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang mentaati rasul masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang memaksiati rasul masuk ke neraka. Ini prinsip pertama, masih prinsip pertama yang kita bahas pekan lalu, bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kita masuk sekarang yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya. Saya kasih pertanyaan. Seandainya ada seorang yang paling pintar, paling cerdas, tetapi dia tidak mengetahui petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, kira-kira dia bisa beribadah enggak? Dia orang paling jenius. Einstein, tahu enggak cara sholat? Enggak akan tahu kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad yang mengajarkan bagaimana beribadah, ya kan? Jadi wajib bagi setiap manusia sepintar apapun, dia enggak akan bisa mengetahui bagaimana yang ingin diperintahkan Allah kepada manusia. Bagaimana cara sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Sepakat di sini? Ya. Jadi wajib kita mengikuti ar-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis Al-Usul Salasa, bal arsala ilaina rasula. Ai anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syar hadhihi al-ummah ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah kama arsala ila man qablana. Qala Allah Ta'ala fi kitabil anis, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang perkataan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bal arsala ilaina rasula, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita. Kita itu siapa? Manusia dan jin, ya. Tidak hanya manusia saja, tetapi manusia dan jin. Bal arsala ilaina, ya, ummat Muhammad. Umat Muhammad seorang rasul, yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan ayat-ayat dari Tuhan kita, dari Rabb kita. Wa yuzakkina, dan mensucikan hati-hati kita. Wa yu'allimuna al-kitaba, dan juga mengajarkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an dan penjelasan. Wal hikmah, dan ilmu-ilmu, ya. Di dalam Al-Qur'an kita juga diberikan pengajaran oleh Rasulullah SAW tentang umat-umat sebelum kita, ya. Tentang umat-umat sebelum kita, agar kita mengambil ibrah atau pelajaran, ya. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana yang telah Allah utus kepada umat-umat sebelum kita. Bagaimana firman Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah setiap umat itu selalu ada yang memberikan peringatan. Setiap umat pasti ada yang memberikan peringatan. Ada enggak umat yang tidak ada pemberi peringatannya? Ada, ya. Yaitu umat dalam hadis Nabi dalam kurun al-fatrah, yaitu di mana adanya kekosongan Nabi, ya. Di mana antara umatnya satu dan umat yang lain terdapat masa yang panjang sehingga terjadi kekosongan. Tidak ada Rasul atau Nabi yang memberikan peringatan, ya kan? Maka orang-orang seperti nanti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir akhir nanti. Diberikan ujian lagi. Apakah dia memilih hidayah atau dia memilih kesesatan? Akan Allah berikan ujian lagi di yaumil akhir, ya. Terkait orang umat yang tidak diutus kepadanya seorang rasul atau seorang nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidaklah setiap umat kecuali selalu ada pemberi peringatan, ya, kepada mereka. Walabudda ayyursilallahu ar-rusula illa al-khalqi litaquma alaihimu al-hujjah. Dan rasul-rasul yang Allah utus itu kepada makhluk, baik jin dan manusia, agar Allah SWT menegakkan hujjahnya. Hujjah itu apa? Hujjah itu adalah alasan, ya. Allah tidaklah mengazab seorang manusia atau seorang kaum di mana belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Allah tidak akan mengazab. Tetapi Allah nanti akan uji dengan tadi, ya, apakah dia memilih hidayah atau memilih kesesatan di yaumil akhir nanti. Maka Allah mengutus Rasul adalah sebagai hujah bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada kaumnya. Pernah ada yang masih ingat di surat An-Naba, alam ya'tikum nadhir. Malaikat penjaga neraka bertanya kepada para penduduk neraka, alam ya'tikum nadhir. Jawab mereka apa? Qalu bala. Ya kan? Qalu bala. Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Oh, amok, ya. Maaf. Fakadzdzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa dalali kabir, ya. Dalam surat Al-Mulk. Maaf, ya. Alam ya'tikum nadhir. Penjaga neraka bertanya kepada para penduduk neraka, apakah sudah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab apa? Qulu bala. Wahai malaikat, siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Malaikat Malik. Ini malaikat Malik, ya. Malaikat Malik. Qulu bala. Mereka mengiyakan bahwasanya telah datang kepada mereka seorang memberi peringatan, namun mereka mendustakan. Sehingga apa? Hujahnya sudah tegak kepada mereka. Mereka tidak bisa berkelit. Tidak bisa berkelit, ya. Bahwasanya mereka sudah datang kepada mereka memberi peringatan. Bagaimana kalau mereka yang ada di pinggiran daerah terpencil. Sebenarnya mereka sudah mengetahui ya, dari berita, dari koran, dari televisi, oh ada namanya Nabi Muhammad SAW, oh ada namanya agama Islam. Bahkan setiap orang yang masuk sekolah pasti ada pelajaran di dunia ini ada agama yang adalah agama Islam. Pasti akan pernah terdengar olehnya agama Islam. Ya, jadi hampir semuanya pernah ya mendengar. Hanya saja mereka mau enggak mempelajari, mau enggak duduk mempelajari agama Islam ya. Maka diutus seorang rasul itu waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yaradahu, agar Allah SWT memerintahkan kepada mereka beribadah yang Allah cintai dan Allah ridhai ya. Sebagaimana dalam surat yang panjang dalam surat An-Nisa 163 hingga 165. Saya bacakan aja artinya ya. Inna wahayna, sungguh telah kami wahyukan kepadamu, kama awhayna ila Nuhin, sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh, wa nabiyina min ba'di, dan juga nabi-nabi setelahnya, wa awhayna ila Ibrahim, dan juga telah kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan juga kepada Ismail, wa Ishaqa, kepada Ishaq, wa Ya'qub, dan kepada Ya'qub, wal asbar, dan anak cucunya, wa Isa, dan juga kepada Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Haruna, wa Sulaimana, wa ataina Dawuda Zabur, dan juga kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabur, wa rusulan qad qasasnahum, dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan alaika, kepada kalian atau kepada engkau, min qablu, wa rusulan lam naqsushum alaika, dan kami telah kisahkan kepada engkau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Wa kallamallahu Musa taklim, dan Allah telah berbicara, telah mengajak bicara Nabi Musa dengan suatu pembicaraan. Rasulullah mubasyirin wa munzirin, rasul yang memberikan kabar gembira dan juga peringatan, li an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun, agar tidak ada di antara manusia itu ya, alasan untuk membantah ya, setelah datang kepadanya rasul-rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakim, dan Allah sungguh Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu adalah dalil ya, agar supaya ditegakkan kepada manusia atau kepada manusia dan jin hujjah ya, hujjah atau alasan bahwasanya Allah SWT telah berikan peringatan kepada mereka dan mereka tidak bisa berkelit. Wala yumkinu an na'budu Allaha bima yardahu illa an tariqir rusul, dan tidak mungkin seorang manusia itu bisa beribadah kepada Allah kecuali dia menjalani jalan dari para rasul. As-salatu wassalam, li'annahum humul ladina bayyanu lana ma yuhibbullahu wa yardahu, karena mereka lah ya, yang menjelaskan kepada kita apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Maka kita di sini kita bisa mengambil kesimpulan apa definisi ibadah. Apa definisi ibadah? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yaradahu. Bisa ditulis saja pakai huruf Latin ya, enggak usah pakai bahasa Arab ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yaradahu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yaradahu, min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batin. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yaradahu, min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batin. Sebuah nama yang mengumpulkan apa-apa yang dicintainya dan apa-apa yang diridhoinya dari ucapan maupun amalan, baik yang lahir maupun batin. Coba ada yang bisa mengulangi? Amin. Bisa mengulangi? Hah? Aduh. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yaradahu minal aqwali, aqwali perkataan, aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Nama al-zahira wal batinah, batin, batin. Nama yang mengumpulkan apa-apa yang dicintainya dan apa-apa yang diridhoinya dari ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jelas di sini? Itulah definisi ibadah. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa ma yuqarribuna ilaihi 'azza wa jalla. Dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang gini. Kalau kita mencoba untuk mendekat dengan suatu ibadah kepada Allah tanpa ada petunjuk dari Rasul, kira-kira bisa dekat atau enggak? Enggak bisa dekat. Bagaimana kita bisa mendekat padahal Allah sudah mengutus utusan? Kalau ingin mendekat kepadaku dengan cara yang sedang aku ajarkan melalui Rasulku, utusanku. Rasulnya apa? Utusan Allah Subhanahu wa Taala. Maka kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita mengikuti Rasul. Gak bisa kita karang-karang sendiri, oh ini terbaik. Gak bisa. Jadi di sini menghilangkan apa? Menghilangkan istihsan. Istihsan, betul ya? Tidak boleh beribadah itu dalam bentuk istihsan. Istihsan, istihsan itu hanya menganggap baik tanpa mengikuti Rasul. Lawannya apa istihsan? Ittiba. Lawannya istihsan adalah ittiba. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya dari poin pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja kecuali Allah SWT mengutus seorang Rasul. Barang siapa yang mentaatinya masuk dalam jannah, barang siapa yang memaksiatinya masuk dalam an-nar. Maka dalam beribadah kita tidak boleh istihsan, menganggap baik, tetapi kita harus ittiba. Ittiba mengikuti ar-Rasul, ya. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ila khalqi rusulan mubashirin wa mundzirin. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dan demikianlah dengan hikmahnya Allah SWT, maka Allah mengutus Rasul kepada manusia dan jin sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16, sebagaimana yang dijadikan dalil oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ya, yaitu apa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulan fa'akhadnahu akhdaw walilan. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana yang kami telah utus kepada Fir'aun seorang Rasul. Siapa Rasulnya? Nabi Musa AS. Fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun dia bermaksiat, mengingkari, mendustakan Nabi Musa alaihissalam, fa akhadnahu akhdaw wabila, maka kami azab dengan azab yang keras. Para ulama menjelaskan bagaimana azab yang keras bagi Fir'aun ini. Ada tiga minimal. Yang pertama, azab kepada Fir'aun, dia ditenggelamkan ke laut. Ditenggelamkan ke laut. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala azabnya di alam barzah. Dengan apa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu neraka kepada Fir'aun. Ada dalam ayat Al-Quran ya. Nanti akan saya cari dalilnya ya. Tetapi ada dalam ayat Al-Quran bahwasanya setiap pagi, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan kepada Fir'aun sebagian pintu dari neraka agar Fir'aun merasakan azab, sebagian azab dari azab neraka. Kemudian yang ketiga, Fir'aun akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka yang hakikat, yang sebenar-benarnya neraka. Dan azab di neraka adalah azab yang full. Kalau di alam barzah, azabnya apa? Azabnya hanya sebagian saja. Sebab sebagian saja. Dan di akhir nanti menunggu azab yang lebih pedih. Yang lebih pedih. Alam barzah bukan azab yang full, hanya sebagian saja. Tapi di akhir kiamat akan menunggu azab yang lebih berat. Itu adalah tiga azab para ulama menjelaskan yang diterima oleh Fir'aun karena dia memaksiati, mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Dan para ulama juga menjelaskan barang siapa yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azabnya bisa lebih besar daripada yang memaksiati Nabi Musa. Alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalur rusul. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitabnya Syarah Usul Salasah, menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya orang yang memaksiati Nabi Muhammad SAW bisa jadi dia azabnya lebih besar daripada azabnya yang diterima oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan sebab kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang paling utamanya. Maka barang siapa yang memaksiati Rasul yang paling utama, dia akan mendapatkan azab yang lebih besar, lebih berat dibanding Rasul yang biasa saja. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Usul Salasah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan faman atau ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Ini sebenarnya sudah kita berlalu juga ya, tapi kita akan jelaskan dalilnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu hal ini adalah hadza haqqun mustafadun min, ini adalah faedah dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 132 dan An-Nisa ayat 13. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wa atti'ullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Taatilah Allah dan Rasul-Nya agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u, dan juga bersegeralah ila maghfirah, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan juga jannah, ardhu as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga firman-Nya dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, wa dzalika al fawzul 'adzim. Itu adalah kemenangan yang sangat besar. Dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain sangat banyak. Kemudian datang hadis Nabi, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Berkata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang menaatiku masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang memaksiatiku masuk ke dalam an-nawahul Bukhari. Dan juga ayat yang lain, An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, dan juga dia melewati batas-batas peraturan-peraturan hukum-hukum Allah SWT, dia dakhilu naro khalidan fiha, mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam. Baik, selesai pembahasan yang pertama ya, kita masuk yang prinsip yang kedua yang harus kita ketahui, kita amalkan. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal wa ad-dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat apa? Al-Jin ayat ke-18. Ini prinsip yang keberapa? Yang kedua ya. Tadi prinsip yang pertama, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang minta hatinya masuk dalam jannah, barang siapa yang memaksiatinya masuk dalam an-nar ya. Yang kedua, annallaha la yarda, bahwasanya Allah tidak meridhai ayyusyraka ma'ahu. Tidak meridhai Allah apa? Disyirikkan. Tidak meridhai Allah disyirikkan dengan sesuatu apapun ya, dalam ibadahnya para hamba. La malakum muqarrab, tidak juga para malaikat yang paling dekat. Wala nabiyyun mursal, dan juga tidak dengan nabi yang diutus. Maksudnya apa? Allah tidak ridha bahwa ibadahnya seorang hamba dicampuri ke syirikan, walaupun yang disyiriki itu adalah malaikat yang paling dekat. Misalkan apa? Wahai Jibril, berilah pertolongan kepadaku. Dia maksudnya ingin meminta pertolongan kepada Allah, tetapi melalui malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril yang perkasa, yang berilah pertolongan kepadaku, atau sampaikanlah kepada Allah agar menolong aku. Wahai malaikat Jibril, sampaikanlah kepada Allah agar menolong aku. Dia berdoa kepada Allah dan bersamanya ada malaikat Jibril. Atau kepada nabi yang diutus, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya nurnya Allah, ya cahayanya Allah, misalkan, atau apapun dari yang semisal itu, yang dia meminta kepada Nabi Muhammad pertolongan atau keselamatan di dunia yang dia tujukan kepada Allah Nabi Muhammad SAW, maka itu sama dengan dia berbuat syirik kepada Allah. Walaupun tujuannya aku tidak menyembah Nabi Muhammad, aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi aku meminta melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Ini tidak boleh. Kalau ingin berdoa, minta pertolongan, minta keselamatan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita dianjurkan untuk membaca apa? Salawat kepada Nabi. Hanya sekedar salawat. Salawat bukan berdoa. Ya. Salawat artinya apa? Kita semoga Allah mencurahkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdoa kepada Nabi Muhammad, tetapi kita berdoa kepada Allah agar memberikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoanya kepada Allah agar Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad sebagai perantara, kemudian ya wahai Muhammad sampaikanlah kepada Allah. Jelas di sini perbedaannya? Jelas ya? Sebagaimana dalilnya, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid, tempat sujud itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau tad'u. Tad'u ini dalam ahli tafsir mengatakan bukan hanya berdoa tapi ibadah secara seluruhan. Wala tad'u ma'allahi ahada, jangan engkau beribadah bersama Allah ada yang lain. Bersama Allah ada yang lain, itu namanya syirik. Syirik itu artinya syaroka. Tahu enggak syaroka? Syarikat. Syarikat itu berkumpul, bersama-sama. Artinya menggandengkan Allah dengan yang lain. Kita meminta kepada Allah, meminta juga kepada yang lain. Padahal kalau kita minta langsung kepada Allah saja, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah tapi menggunakan salawat, itu bukan berarti kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Tetapi salawat itu artinya apa? Agar Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga definisi syirik, coba ditulis ya. Definisi syirik, huwa ja'ala syarikun, ditulis pakai itu juga bisa ya. Huwa ja'ala syarikun lillahi ta'ala. Huwa ja'ala syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Itu selesai definisi syirik itu ya. Huwa ja'ala syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asma'ihi wa sifatihi. Nanti akan kita jelaskan makna rububiyah. Kita akan jelaskan makna uluhiyah. Dan kita akan jelaskan makna asma wa sifat nanti di rukun iman dan Islam di pertengahan buku ini. Di pertengahan buku ini akan kita jelaskan lebih detail. Tapi jelaskan sekedar menjelaskan dahulu definisi syirik apa tadi? Huwa ja'ala syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma sifatihi wa asma'ihi wa sifatihi, ya. Adalah engkau menjadikan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifatnya. Itu definisi apa? Syirik. Rububiyah adalah bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, itu makna rububiyah. Kalau ada orang yang berbuat syirik kepada rububiyah, artinya apa? Dia menganggap ada yang lain, yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Berarti dia syirik dalam hal rububiyah. Kalau syirik dalam hal uluhiyah, apa? Uluhiyah itu adalah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi meyakini ada pencipta, ada pemberi rezeki, ada pengatur selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam syirik rububiyah. Kalau syirik uluhiyah meyakini atau dalam ibadah seorang hamba dia apa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam uluhiyah dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dia misalkan berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada jin, berdoa kepada orang soleh. Ini dia syirik dalam hal uluhiyah. Jadi semua peribadatan, tadi peribadatan kita sudah ketahui maknanya kan? Semua jenis ibadah, apa, semua nama yang mengumpulkan apa-apa yang dicintainya dan apa-apa yang diridainya dari ucapan, perbuatan, ya, baik zahir maupun batin, ya, itu kan ibadah. Nah, kalau tadi ibadah tadi kita tujukan kepada selain Allah, maka dia syirik kepada Allah dalam hal uluhiyah. Ngerti perbedaannya antara syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam uluhiyah? Rububiyah itu dia meyakini ada yang mencipta, ada yang memberikan rezeki, ada yang mengatur selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah bentuknya ibadah. Dia beribadah kepada selain Allah, kepada orang soleh, kepada malaikat yang mukarrab, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada jin dan selainnya, kepada kuburan. Itu syirik dalam hal uluhiyah. Sedangkan syirik dalam asma wa sifat. Apa? Hah? Dia meyakini bahwasanya ada yang maha rahim, yang menyandang asma-asma Allah yang seharusnya hanya Allah saja, seharusnya hanya Allah saja yang memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia tersebut, tetapi dia sandangkan kepada selain Allah SWT. Contohnya apa? Allah itu yang maha pemberi rezeki, namanya Ar-Razzaq. Namanya Ar-Razzaq. Kemudian dia ambil nama Ar-Razzaq untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Oh, ternyata ada lagi namanya Ar-Razzaq. Siapa? Itu loh, apa namanya? Kucing yang manggil-manggil. Jadi itu kucing manggil-manggil itu Ar-Razzaq. Ini berarti syirik dalam hal asma wa sifat. Jadi syirik dalam asma wa sifat, dia memberikan nama kepada nama-nama yang seharusnya hanya disandang oleh Allah SWT, atau dia memberikan sifat yang harusnya sifat tersebut hanya disandang oleh Allah SWT, dia sandangkan, dia berikan kepada selain Allah. Berarti syirik dalam hal asma wa sifat. Jelas? Jelas ya. Berarti kalau tauhid itu artinya apa? Tauhid itu lawannya syirik. Lawannya apa? Lawannya syirik ya. Berarti tauhid itu apa? Saya tulis. Huwa ifradullahu ta'ala. Huwa ifradullahi ta'ala. Ifradullah. Huwa ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Bima yahtassu bihi. Wama yajibu lahu. Huwa ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi wa ma yajibu lahu subhanahu. Agak panjang nih. Bi ayyatayna bi ayya bi ay bi ay bi ay tayyatayna bi ayyatay bi an bi an bi ayyatay yatayatin bi an yay bi bi ayyay bi ayyatay yatay bi ayyatay yatayna al abda anna Allah wahidun la syarika lahu. Panjang ya. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi huwa ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi wa ma yajibu lahu subhanahu wa ma yajibu lahu subhanahu bi ayyatayna bi ayyatayna al abda anna Allah wahidun la syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmahi wa sifatihi. Artinya apa? Mengesakan Allah Ta'ala dengan apa yang menjadi kekhususan dan kewajiban yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah esa, tiada syarikat baginya di rububiyahnya, di uluhiyahnya, dan di asma dan sifatnya. Mulai adalah mengesakan Allah Ta'ala yang menjadi kekhususannya dan yang menjadi haknya, gitu ya, yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kekhususan dan apa yang menjadi haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan meyakini bahwa Allah satu wahidun, bahwa Allah satu, tidak ada syarikat baginya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifat. Sudah. Masa enggak bisa menulis cepat? Hah? Kalau guru lagi terangin harus ditulis tuh. Kalau saya gitu. Kenapa saya selalu duduk di depan? Jadi, setiap omongan guru itu saya tulis. Semampu saya tulis semuanya. Begitu ulangan, yang keluar adalah yang dijelaskan oleh guru. Terutama kalau misalkan minggu depan mau ulangan, minggu depan mau ujian. Itu seminggu sebelumnya semua ucapan guru itu enggak ada yang terlewat, saya tulis semua. Karena ternyata itu kisi-kisinya semua. Dari dulu begitu saya. Di zaman saya belajar maupun kuliah. Jadi ya, insya Allah bagus terus. Jadi harus belajar nulis cepat dengan singkat-singkatan, cat-cat-cat gitu. Nanti kalau di rumah baru ditulis ulang. Ya. Baik ya. Dalilnya apa tadi? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Kemudian Allah berfirman, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum" dalam surat Az-Zumar ayat 7. "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum." Seandainya engkau berbuat kufur, maka sungguh Allah tidak butuh kepada kalian. wala yarda li ibadihi kufra, dan juga Allah tidak ridha apa li ibadihi, adalah ibadahnya itu kekufuran. Allah tidak saya ulangi lagi, intakfuru, kalau engkau kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian dan Allah tidak ridha dengan ibadah kekufuran kalian. Wa in tashkuru yardahu lakum, tapi kalau engkau bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Dalam surat Az-Zumar ayat 7 dan juga dalam surat At-Taubah ayat 96, wa in tardau anhum fa inna Allah la yardha 'anil qaumil fasiqin. Kalau engkau ridha kepada mereka perbuatan kufur itu, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat fasik. Berarti Allah ancam apa? Orang yang ridha kepada perbuatan kesyirikan, kekufuran, Allah tidak ridha kepada dia. Allah lain sebagai kaumul fasikin, orang yang fasik. Fal kufru wasyirku, dan kekufuran kesyirikan, la yardahu Allah, Allah tidak meridai. Bal inna ma arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li muharabah al-kufri wasyirki wal qada'i 'alaihima. Tetapi Allah mengutus rasul-rasulnya, Allah turunkan kitabnya untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Wal qada'i 'alaihim, dan menghukum keduanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalam surat Al-Anfal ayat 39, dan perangilah mereka hingga tiada terdapat lagi fitnatun. Fitnatun di sini para ulama menjelaskan sebagai kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga agama Islam ini bagi Allah semata, ikhlas semata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit ya, kita selesaikan poin yang kedua ini. Nanti minggu depan kita masuk ke poin yang ketiga. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wa syirki fa inna wajiba 'alal mu'min an la yarda bihima. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada kesyirikan dan kekufuran, maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah juga tidak ridha kepada kekufuran dan kesyirikan. Karena mukmina ridha wa ghadabuhu tab'a ridallahi wa ghadabihi. Karena seorang mukmin ridhanya dan marahnya tergantung kepada ridha dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaghdabu lima yughdhibullah, dan dia marah jika Allah marah. Wa yarda bima yardahullah, dan dia ridha jika Allah ridha. Wa kadzalika idza kana Allah la yarda al-kufra wa asy-syirka fa innahu la yaliqu bi mu'minin ay yarda bihima. Dan demikianlah, jika Allah tidak meridhai kekufuran dan kesyirikan, maka hal itu tidak pantas bagi seorang mukmin untuk meridhai keduanya. Dan syirik amruhu khatir, dan syirik itu bahayanya sangat besar. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dari itu. Dan juga hadis Nabi, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang menemui Allah, dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang dia menemui Allah dengan berbuat syirik walaupun sedikit, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam neraka. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Muslim. Selesai poin yang kedua. Sebenarnya saya ingin menjelaskan jenis-jenis syirik, tapi kayaknya cukup dengan demikian dahulu. Nanti kan kita sambung, mungkin di akan ada penjelasan di apa? Penjelasan lebih detail di bab-bab selanjutnya. bahwa syirik itu terbagi dua, syirik kecil dan syirik akbar dan syirik kecil. Bedanya apa? Kalau syirik akbar dia menghapuskan seluruh amalan. Kalau syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang sedang dikerjakannya saja. Ya. Dan syirik itu ada empat kategorinya. Syirik itu ada empat. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan, syirik mahabbah, syirik khauf, syirik ketaatan, dalam ketaatan, syirik mahabbah, syirik dalam ketakutan, ya, syirik dalam ketaatan. Nah, satu lagi syirik apa ya? Ya nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya ya. PR minggu depan ya. Sebutkan 4 jenis kesyirikan. Saya sudah menjelaskan 3. Coba nanti adik-adik tulis ya 4 jenis kesyirikan tadi. Bukan jenis syirik kecil, syirik akbar, tapi dalam hal apakah syirik itu terjadi? Dalam hal ketaatan, dalam hal kecintaan, dalam hal ketakutan, dan satu lagi apa kira-kira? Hah? Dah saya biar enggak menggantung, saya ini aja ya, saya jelaskan aja ya. Satu laginya. Dalam hal tawakal yang terakhir ya. Dalam ketakutan, dalam hal tawakal, dalam kecintaan dan dalam ketaatan. Tapi tugasnya adalah menjelaskan. Ya, menjelaskan ke depan. Coba ada yang mau, ada yang sudah siap, share aja di situ di grup, ya. 4 jenis apa tadi? Ketaatan, kecintaan, ketakutan dan tawakal. Nah, ya. Aku lu qali hadza, astagfirullah li wa lakum. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.